Demi Tuhan, sungguh berat aku lalui. Tanpa kamu, bersama denganmu, sungguh sulit ku menolak untuk tak mengingat lagi semua kenangan yang kita lalui bersama. Dan aku di sini patah hati, tak bisa terima kepergianmu dan semua kenyataan ini. Tapi aku tak bisa hidup begini terus, kan ku jalani hidup tanpa kamu. Demi Tuhan, sungguh-sungguh sangat berarti mengingatmu, semua tentangmu. Sungguh sulit ku menolak untuk tak mengingat lagi semua kenangan yang kita lalui bersama. Dan aku di sini patah hati, tak bisa terima kepergianmu dan semua kenyataan ini. Tapi aku tak bisa hidup begini terus, kamu. Demi Tuhan.